Jumpa pertama kali akan terlalu manis. Waktu pegang kopung tangan, saya rasa dalam hati saya ungkapkan semua, semua isi hati, semua yang tak simpan akan tinggal kenangan. Sionona sa suka si semua cinta ke dalam mata tertutup hijau di dasar cinta, dasar cinta. Dengar saju air sionona mengapa sekarang kau sulupa kita pun cinta sutaika dengan cinta, dengan cinta. Sekarang tak lepas jauh sutrada ampa siwang pun matahari kurang dari sehari-hari ini sa cerita kisah yang pernah terjadi cinta yang tra sampai panggil letra balik angin sa minta tolong kasih kabar di sini sa kan sabar lihat kau su hilang kilo masih ingat jua janji dolo-dolo manisnya senyuman bahagia ku lukiskan di mana hari ini kisah kembali sa cerita sio jantung hati nona baru baku dapat insa dimana sapu hati baru mau basua nona mau balik lupa rasa di hati cinta tak sampai saat kita susatu hati jujur hati ini terasa susah dari pertama nona terima sapu cinta dari awal kita pegang tangan abau kena sampai nona jauh balik ke sana kapan lagi ukir kisah bahagia walau mungkin nona sulu pasah saungkapkan semua semua isi.